Di saat semua pergi, kau tetap di sini. Hey, aku juga bertahan sampai hari ini. Oh yeah, teman sehati yang pantas ku miliki, teman sejiwa. Sehati yang pantas ku miliki.